Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib bismillah. Qala al-muallif aw syarih rahimahullahu ta'ala fa inna syaitana adkhala ulaika fi syirki min babil ghuluwi fi salihin. Maka sesungguhnya syaitan memasukkan mereka ke dalam kesyirikan dari pintu yang bernama al-ghuluw fi salihin. Jadi seakan-akan ghulu itu seperti pintu. Ketika seseorang sudah berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang soleh, dalam mengagungkan orang soleh, akhirnya ujung-ujungnya menyembah kuburannya, menyembah patungnya, atau menyembah lambang-lambangnya, dan seterusnya. Wal ifrati fi mahabbatihim. Dan juga syaitan memasukkan mereka ke dalam kesyirikan dari pintu al-ifrat, sikap ekstrim. Fi mahabbatihim, dalam mencintai mereka. Mencintai mereka berlebihan. Kama qad waqa'a misla dhalik, sebagaimana telah terjadi yang seperti itu fi hadhil ummah. Sebagaimana sudah terjadi seperti itu di umat ini. Adhara lahumul bid'ah. Pertama, ditonjolkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wal ghuluwa fi qalibi ta'zimi salihin. Dan menampakkan al-ghulu, sikap melampaui batas terhadap orang saleh, tetapi fi qalibi ta'zimi salihin. Tetapi di balik kecintaan kepada orang soleh, pengagungan orang soleh, wa mahabbatihim, dan kecintaan orang soleh. Hulu, sikap ekstrim berlebihan dalam mengkultuskan seseorang. Ifrat, melampaui batas dalam mencintai, akhirnya menyembahnya. Tetapi dibungkus, ini fi qalib, fi qalibi mahabbah, mahabbatihim. Tetapi digambarkan itu adalah kecintaan orang soleh. Siapa yang tidak ghulu, siapa yang tidak ifrat, dikatakan kamu tidak cinta sama ulama. Karena mereka anggap yang namanya cinta ulama, kuburannya harus ditinggikan, dibikin kubah. Yang namanya mencintai ulama, patungnya harus dibikin, fotonya harus dipajang. Yang namanya mencintai ulama adalah kita harus menghadap ke kuburannya, ke fotonya, sambil menyatakan dengan permohonan-permohonan, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, walaupun permohonannya hanya permohonan penyampaian. Ya Syekh Fulan, ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, sampaikan kepada Allah. Itu dianggap menghormati orang soleh. Dianggap mencintai orang soleh. Kalau tidak begitu, berarti tidak cinta orang soleh. Kuburannya biasa saja, tanah dengan batu. Kamu enggak menghormati orang soleh. Kuburannya enggak diberi kubah. Marah dia, kamu enggak menghormati orang soleh. Kayak kubur kucing saja. Astagfirullah, Nabi yang menyatakan jangan dibangun. Tidak boleh menambah tanah dari tempat lain. Cukup tanah yang ada di situ. Disebutkan dalam sekian riwayat yang sahih. Tidak boleh dibangun, tidak boleh dicat, tidak boleh diberi nama. Ini semua barakallahu fikum dilanggar hadis-hadis ini dengan alasan menghormati orang soleh. Padahal yang namanya menghormati orang soleh ini, mahabbatihim, ternyata isinya ifrat, isinya ghulu, sikap ekstrim dalam mengkultuskan seseorang. Itu makna fi qalibi ta'zimi salihin wa mahabbatihim. Ghulu dan bid'ah tadi ditampilkan seakan-akan kecintaan pada orang soleh. Liyuqi'ahum fima huwa a'zama min dhalik, agar menjerumuskan mereka kepada yang lebih jelek lagi. membangun kuburan, bid'ah. Memberi kubahnya, bid'ah. Apalagi ngecat, memberi semen, dibangun, itu juga tidak diajarkan, alias bid'ah, karena Nabi melarang. Bid'ah-bid'ah ini, barakallahu fikum, adalah berlebih-lebihan dalam memuliakan orang saleh, yang ternyata membawa kepada ma huwa a'zamu min dzalik, membawa sesuatu yang lebih besar lagi. Apa itu? Syirik. Dari kebid'ahan kepada kesyirikan. Liuqi'ahum fima huwa a'zamu min dzalik, agar menjerumuskan mereka kepada yang lebih besar lagi, yaitu min ibadatihim, menyembah mereka, min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayah annahum qalu, di dalam riwayat lain bahwa mereka berkata, siapa generasi berikutnya? Masih membahas hadis Ibnu Abbas, jangan lupa, tentang orang yang sawaru as-suwar, sawaru, sawaru as-suwar, yang menggambar patung-patungnya, yaitu wad suwa yaghuts ya'uq dan nasr. Kemudian halaka haula, mereka mati generasi tersebut, ganti dengan generasi kedua. Generasi kedua inilah yang mereka tidak memahami apa yang dimaksud oleh generasi pertamanya yang membuat patung-patungnya. Yang membuat patung-patungnya hanya jatuh ke dalam kesalahan, dalam bentuk kebid'ahan dan keharaman. Tidak boleh bikin patung, tidak boleh bikin gambar makhluk hidup, tapi mereka mengerjakan. Ini kesalahan mereka, hanya bid'ah dan keharaman. Baik. Tetapi lihat generasi berikutnya. Dia berkata, atau mereka berkata, ma'abama awaluna haulai illa wahum yarjuna syafa'atahum indallah. Kata generasi berikutnya, tidaklah orang-orang pertama kita abama mengagungkan mereka ini, kecuali karena mereka berharap pembelaan dari mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi generasi kedua berkata dalam hati mereka, atau berkata sesama mereka, dulu mereka ini yang menggambar wad suwa yahud ya'uq dan nasr, mereka yang menggambar patung-patung ini tadi. Nah, ini patung-patung ini digambar dan mereka memuliakannya karena berharap syafaat dari mereka. Kalau kita memuliakan patung-patung ini, patung orang-orang soleh ini, kita dapat pembelaan nanti yaumul qiyamah. Maka mereka berduyun-duyun datang ke patung-patung ini, memanggil ya wad, ya suwa, ya yahud, ya ya'uq, ya nasr. Belalah kami nanti di sisi Allah. Berikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Lihat generasi kedua sudah semakin parah, karena sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Siapa yang membuka pintunya? Yang pertama tadi. Siapa yang membuka pintunya? Golongan pertama yang sawaru tilka suwar, yang menggambarkan gambar-gambar tadi, yang membuat patung-patungnya, mereka yang membuka pintu syirik. Sehingga barakallahu fikum, membuat patung-patung orang saleh, membuat foto-foto orang saleh untuk dimuliakan, diagungkan, ditempel di dinding dan sebagainya, itu adalah membuka pintu kesyirikan. Begitu masuk ke rumahnya, ada gambar fulan. Ya Habib, aku susah. Loh, ngomong sama siapa kamu? Sama potret ini? Berarti kamu menganggap bahwa potret ini sami'un alim, maha mendengar, maha melihat, bisa mendengar ucapanmu. Dan kamu anggap dia bisa mengabulkan doa. Berarti kamu menganggap dia Tuhan, maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa. Oh enggak, itu spontan saja. Karena saya sedang susah, masuk ke rumah tiba-tiba lihat gambar tersebut. Itulah jeleknya gambar makhluk hidup. Khususnya kalau gambar-gambar itu gambar tokoh-tokoh. Gambar alim, habib, orang besar, orang mulia. Maka ketika kamu dalam keadaan kesusahan, kamu panggil patung-patung tadi, kamu panggil gambar-gambar tadi. Iya Pak Iya. Kalau kamu lihat foto ibumu dan bapakmu di kamar, kamu sedang kesusahan, tiba-tiba lihat gambar itu. Spontan akan berkata, aduh kalau bapak, ibu, aku sedang susah. Itulah jeleknya gambar-gambar makhluk hidup. Maka Nabi menyatakan, asadan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sejelek-jelek atau sekeras-keras adab nanti yaumal qiyamah adalah untuk para pembuat gambar-gambar makhluk hidup. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan al-talabah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ucapan beliau. Bahwa golongan kedua atau generasi kedua akan berkata, wa fi riwayah, dan itu dalam riwayat Ibn Abbas, annahum qalu, bahwa mereka berkata, ma azzama awwaluna haulai illa wahum yarjuna syafa'atahum. Tidaklah orang-orang pertama kita dulu mengagungkan gambar-gambar ini, patung-patung ini, kecuali karena berharap syafa'at, berharap pembelaan. Ayyarjuna syafa'ata ulaika salihin, yakni mengharapkan pembelaan dari orang-orang saleh tersebut. Alladzina sawwaru tilkal asnam, yang mereka menggambarkan patung-patungnya dalam bentuk gambar-gambar mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan mereka namakan dengan nama-namanya. Ini patung ini Wad, ini patung Suwa, ini patung Yahud, ini patung Ya'uq dan Nasr. Maka mereka panggil batu yang diukir tadi dengan nama-namanya. Ya Wad, Ya Suwa, Ya Yahud, ila akhirih. Wa min huna يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله. Dari sini diketahui bahwa mengambil pemberi-pemberi syafaat atau menjadikan pemberi-pemberi syafaat, menjadikan orang soleh sebagai pemberi syafaat, menjadikan patung-patung sebagai pemberi syafaat, menjadikan kuburan-kuburan menjadi pemberi syafaat, waraja'a syafa'atihim, dan kemudian meminta syafaat dari mereka atau berharap syafaat dari mereka, maka itu adalah kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddama bayanuhu fil ayatil muhkamat, sebagaimana telah lewat penjelasannya dalam ayat-ayat yang muhkam. Yang muhkamat ini yang jelas maknanya, bukan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang muhkamat. Hayib, walhamdulillah sudah sering dibahas. Qala al-musannif rahimahullah, kembali kepada ucapan matan yang kalian akan hafalkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala ibnul qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf, lama matu akafu ala kuburihim, thumma sawwaru tamathilahum, thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kata Muqayyim rahimahullah, berkata bukan hanya satu orang saja dari kalangan salaf. Dari kalangan salaf, dari kalangan generasi pertama umat ini. Yani dari para sahabat. Dan para pengikutnya dari kalangan tabi'in. Tidak hanya satu orang saja dari mereka yang berbicara. Berarti banyak dari mereka yang berbicara. Bahwa ketika mati generasi yang menggambar patung-patung tersebut, ketika meninggal generasi yang membuat patung Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr, akafu ala kuburihim. Ketika mati orang-orang soleh mereka, saya ulangi, ini bukan generasi pertama tetapi orang solehnya. Lama matu, ketika mati orang-orang soleh mereka, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, maka mereka pun i'takafu ala kuburihim. Akafu ala kuburihim. Apa makna akafu i'tikaf? Berdiam diri di sisi kuburannya sebagai pemuliaan orang yang dikubur. Bahasa Indonesianya, bahasa mereka yang melakukannya adalah tirakatan. Tirakatan. Kita tirakatan di kubur fulan. Di kuburan fulan. Bahasa Arabnya akafu i'tikaf. Apakah ada ajaran i'tikaf di kuburan-kuburan? Tidak ada. La fil Qur'ani wa la fil sunnah. Yang ada adalah i'tikaf di masjid memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. I'tikaf yang disyariatkan adalah di masjid untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Wa antum aqifuna fil masajid. Wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid-masjid, kata Allah. Baik, kalau i'tikaf di selain masjid sebagai ibadah memuliakan orang yang dikubur, memuliakan orang yang dikuburnya dari orang saleh. Ada contohnya? Ada perintahnya? Kalau larangannya jelas ada. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Mahadi tamatilul lati antum laha aqifun. Berhala-berhala apa ini yang antum laha aqifuna? Aqifuna i'tikaf. Tidak boleh i'tikaf di benda-benda mati dengan memuliakan atau untuk memuliakannya sebagai ibadah. Kalau engkau berdiam diri di pinggir jalan nunggu taksi, enggak ada masalah. Bukan ibadah. Kalau engkau berdiam diri di halte nunggu bus, enggak ada masalah. Itu bukan ibadah. Tetapi kalau berdiam diri di sisi kuburan sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap yang dikubur, itulah i'tikaf yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Yang diingkari oleh Nabi Ibrahim. Ma hadhihi tamatsil allati antum laha aqifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian i'tikaf di sekitarnya? Yang kalian i'tikaf di sekitarnya. Kata Ibnu Qayyim bahwa para ulama salaf, generasi pertama umat ini, mereka berkata tentang ayat tadi, ayat dalam surat Nuh, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Dikatakan oleh mereka, tidak satu saja dari para salaf, bahwa itu orang-orang soleh di masa kaum Nuh, lama matu, ketika mereka mati, akafu ala qabri, mereka beriktikaf di sisinya, di sisi kuburannya. Summa sawwaru tamatsilahum, kemudian membuat gambar-gambarnya, patung-patungnya. Summa tala alaihimul amad, ketika berpanjang waktu, fa'abaduhum, ketika sudah panjang waktu, mereka pun menyembahnya. Bisa dibuka kitabnya, kitab Ighatsatul Lahafan. Baik, itu ucapan musannif menukil ucapan Ibnu Qayyim. Syarahnya, qauluhu qala Ibnu Qayyim, siapa yang dimaksud Ibnu Qayyim? Huwa al-imamul 'allamah Muhammad ibni Abi Bakr ibni Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi. Al-ma'ruf bibni al-Qayyim al-Jauziyah, yang terkenal dengan nama, dengan kunyah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bagaimana bacanya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qayyim adalah mudir sekolahan, kepala sekolah. Al-Jauziyah nama sekolahannya. Jadi bapak-bapaknya Ibnu Qayyim itu memiliki madrasah. Kemudian dikenal dengan Qayyim al-Jauziyah. Maka dipanggil dengan anaknya kepala sekolah itu, begitu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qala al-Hafidz as-Sakhawi, berkata al-Hafidz as-Sakhawi, al-'Allamatul Hujjah al-mutaqaddim fi sa'atil 'ilm. Beliau adalah orang yang berilmu dan orang yang kokoh dalam hujjah, yang didahulukan dalam masalah keluasan ilmunya. Wa ma'rifatul khilaf, yang paling mengerti tentang perselisihan para ulama. Wa quwwatil jinan, dan yang sangat kokoh hatinya. Al-mujma'u 'alaihi bainal muwafiq wal mukhalif, keilmuannya, kepandaiannya disepakati. Disepakati oleh yang cocok dan yang menentang. Artinya disepakati oleh kawan dan lawan. Kawannya mengakui keilmuan beliau, lawannya juga mengakui keilmuan beliau. Sahibut tasanif as-sa'irah. Beliau memiliki tulisan-tulisan, tasanif, kitab-kitab yang sangat banyak. Wal mahasinil jammah, dan beliau juga memiliki mahasinil jammah, keistimewaan-keistimewaan yang banyak. Jammah maknanya banyak atau sangat. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Kalian mencintai harta sangat mencintainya. Hubban jamma. Al-mahasinil jamma, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Mata sanata ihda wa khamsina wa sab'imi'ah. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullah meninggal pada tahun 751 Hijriah. Kata Ibnu Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak satu orang saja dari kalangan salaf. Huwa bima'na ma dzakarahu al-Bukhari. Itu secara makna seperti apa yang diucapkan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya dari Ibn Abbas. Dan juga seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Illa annahu dzakara 'ukufahum 'ala quburihim. Hanya saja di dalam nukilan Ibnu Qayyim disebutkan i'tikaf. Sedangkan dalam riwayat yang lain hanya disebutkan membuat gambar-gambar. Membikin patung-patungnya. Dalam riwayat Ibnu Qayyim disebutkan dan mereka berdiam diri di sisi kuburannya sebagai penghormatan dan pengagungan. Ini akafu ala kuburihim disebutkan qabla taswirihim wa tamathilihim. Sebelum berbicara tentang penggambarannya, sebelum berbicara tentang pembentukan patung-patungnya, Ibnu Qayyim menyebutkan mereka i'tikaf di kuburan-kuburannya. Wa dzalika min wasailis syirki, dan itu semua adalah jalan-jalan kesyirikan. Qanatallahu rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini kesyirikan, maka semua yang menuju ke sana dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa saja yang mengarah kepada kesyirikan? Hah? Sebutkan. Satu. Satu yang sedang dibahas. Gampang sekali. Satu, ghulu. Berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang saleh. Dua. Masa cuma satu? Yang membuat manusia terseret ke dalam kesyirikan apa saja? Yang digandengkan dengan ghulu adalah ifrat. Itu sama sebenarnya. Iya, tapi agak berbeda. Tapi perincikan bentuk ghulu dan bentuk ifrat. Pertama, berlebihan dalam memuji. Itra. Nabi melarang. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun. Jangan berlebihan dalam memuji aku. sesungguhnya aku hanya hamba Allah. Maka katakan hamba Allah dan Rasulnya, titik. Dilarang mengapa? Karena akan membawa pada kesyirikan. Apalagi? Tadi sudah kita sebutkan dalam pelajaran. Hah? Ayo. Apa? Menggambar. Baik. Menggambar, taswir. Menggambar foto-fotonya atau membikin patung-patungnya. Taswir. Apa larangannya? Inna ashaddan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwir. Apa lagi? Dilarang meninggikan kuburan. Apa hadisnya? Apa lagi? Dilarang. Taib. Kalian cari sebagai PR. Dan tidak hanya jalan-jalan kesyirikannya, tetapi juga larangan-larangannya. Ini jalan kesyirikan dan dilarang oleh Nabi. Ini jalan kesyirikan dan dilarang oleh Nabi. Ini kesyirikan, jalan kesyirikan dilarang oleh Nabi semua. Kalian tulis dengan dalil-dalilnya. Paham tum? Paham tumuni? Mada amartukum? Al-wajib alaikum. Wajib atas kalian. Untuk mengumpulkan semua jalan-jalan kesyirikan dan larangan-larangannya dalam hadis yang sahih. Sehingga perlu perpustakaan, perlu kalian buka-buka kitab agar kalian tahu apa saja jalan-jalan menuju kesyirikan. Wadhalika min wasa'il syirki bal huwa syirk li'anna al-'uquf lillahi fil masajid ibadah. Fa id'akafu 'ala al-quburi sara 'uqufuhum ta'dhiman wa mahabbatan wa 'ibadatan laha. Berarti itikaf masuk enggak? Itikaf di selain masjid juga sama membawa kepada kesyirikan. Atafi bihadzal qadr barakallahu fikum.